Ini ayat pertama tentang masalah-masalah sufi ya. Terus ya yuhannasu antumul fuqara unaw ilallah. Kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuh ini Allah Taala. Bikuli halin kapan saja. Iku mau jelas gitu terus. Terus cara pandang diingatkan iya syaitikum bayak tinobo yuhol bin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita, kemudian mengganti dengan makhluk yang apa? Baru, terus yang lain, wa ma dzalika 'ala wa bi aziz, dan itu bagi Allah itu mudah sekali. Nggih kula bolak-balik matur gitu. Terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya, kenapa makanan ini enak? Ya jawabnya biasanya gampang, karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo, mergo ayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan pas mangan sate, sate yang enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak. Kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing utangi. Podho pengloni bojomu sing ayu. Iku syarat enak iku kudu ana gempa. Ora pas ngamu. Pas ngamu lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ora seneng. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu-mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu ndak ikut melakukannya, ndak ikut menciptakannya. Misalnya kowe nyupir, supirane enak punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kowe enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tabrak mobil yo mabuk yo apa. Nah di sini ini manusia dituntut diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pinter nyopir lah, terus bumi memang anggap, terus kita templong sampai opo. Pemerintah daerah-daerah kayak, ya, rasa tak sebut nomari lah. Kira tau muka syafa, ya, mari tak sebut nomari ngeri. Intinya Indonesia ya aman, tapi kita tenang aja, satunya ya aman, kabir, ada sing aman. Kira usah khawatir dikui vaksin, kira usah khawatir meteor jatuh, gak ada potensi, no? Potensi semua. Sehingga, ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat, kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita-kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak-kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku diantar mobil ya selesai. Misalnya setrup ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min laha gotin. Setiap apa kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ya ibanasu antumul fuqara unallah ilah. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Risiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rumakno wis ra paham lah tak ulang no. Ya risiko ilmu saya ingatkan ya. Ilmu itu kan ada dua, ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah enggak minta jadi punya uang banyak? Enggak tanya. Pernah gak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan. Menengadahkan tangan, bilang ya Allah saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Enggak jawab saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadakan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya. Permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu, itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak, ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Terus orang yang fakih bilang seperti itu sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fakih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqa-firqa yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain. Dan memang ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadung mendefinisikan sing darani minta itu misalnya madhep bebla terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran. Kan akhirnya tak njaluk tenang. Lha kuwi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengada tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Makanya kata Qadhi iya. Kenapa para nabi sering ditegur? Itu bukan karena Allah murka. Nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fakir yang doa resmi kayak siapa tadi, definisi fakir ya sering, kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa, ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar, Allah enggak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitarokhi, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas enggak minta ya, kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi tak enggak tahu di diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung. Bocor atau tirakat jadi wali. Tapi enggak dongo ya Allah tersinggung. Kere ra tahu dongo. Jadi orang kalau enggak wali itu sudah keliru terus. Ya gue kok disepuro, tapi tak kira iku akeh. Ya jajal ke dongo yo koyo wali kok sabdo kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembah jadi. Kira-kira. Tersinggung. Tapi misal kira tau dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa ya tersinggung? Bocah ora di idola. Terus minggu kira piye kadung salah biasa wae. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang gak sing mesti bener robana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alamanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Ya sudah seperti itu. Di pangeran makanya Sayyid Ali itu sohibu simpiduran nak dungau di antara doanya wa al-sayyati sayyati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontokno ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodohi Nabi Adam. Nabi Adam salah dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau terima rayuan di sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeranmu seneng Nabi Adam. sediluk diusir bar sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi bar langsung Adam rong metu ka swarga diwarai dampe kepengin tak sepuro nggih tak warai dungane iblis tak diwarai makane kira ndonga lungguan dadi ngene ya pokoke wong disenengi ku menang kan lan kabeh aja ndonga iku kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti ya, tapi emang ya sudah seperti Nabi Adam itu urung pati keusir tenan terus fatalah ko Adam Robi kalimatin fatalah. Jadi urung terlalu jauh dari surga. Kamane lagi pes pertama medun ke bumi sampai awal harus diwarai beberapa kalimat sing dateno di sepuro. Ko wajal sayyati sayyati man ahbata. Jadi penting kalau atur melane wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pangeran. Kita tidak usah khawatir. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayu oleh anak mikir keliru. Agama ini pangeran. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Tuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibuli sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok yo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesnya lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian enggak jelas bimbingannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking enggak kuatnya Abdul bin Umar nya matur, "Ya Abah, engkau harus suksesi siapa ya pemimpin setelah jenengan." Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti gocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamane pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangi hormatnya sama Islam itu dengan cara enggak mau mikir Islam. Enggak mikir berarti enggak khidmat ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmat Islam lewat mulang. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye? Di tiga Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mek kowe ora mulya wali songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus tau ae yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Yo agama yo. Wong bapakku di kanca kiai mudin anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung gaji kono negara. Anake yo duwe muni spontan. Cung-cung orang no mati kok duwe. Betul nak orang mati ranto. Cung orang no mati kok duwe. Mulai gua agomo jarang baby juga. Mulai gua agomo ini dulu sih. Ayo nabi palsu bengkirawai mulai Musa Ilama sampai Musotek sampai Lia Eden kurang lagi. Mulai wali palsu. Romo Doso, Romo Sopo. Woi wono kafe, ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Jadi ceknya Uzbek jadi negara no Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamophobia. Tapi sekarang orang Amerika malah bergodong-godong masuk no Islam. Pikir, malah Islam konsepi malah rusak. Mereka terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mumpera Pangeran ngomongnya harusnya. Orang Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri, ini kisahnya kan. Itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Bali itu Hindu atau Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi kayak gitu. Gara-gara apa? Jadi Baba itu bakul sate yang Bali. Ya bakul sate, berhubung sukses, ponakane misalnya diajak. Orang Madura kan? Maksudnya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya mas. Berhubung ke sana iki ayo ono masjid mosok ra diwong alim. Akhire arek dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso ketemuin terus ngaji sama saya. Jadi saya iya ning Bali ku ono wong ora ya ono santrine di Bali maca Fathul Mu'in. Ning Jawa kadang wong ra iso maca Mu'in. Dadi terima bakal sate muter. Era putih. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang. Karena mereka muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan, ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyebar. Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu yang goblok. Gomku ramai lo ngaji saiki. Setan ora goblok iki. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondok induk. Asline pondok satu titik di desa itu. Jalane beduan ya di situ. Gara-gara tuh konflik terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane uga ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan iku goblok ora roh. Akibat ngene iku ora roh. Akhire dulur didu menyep menyebar. Lah wong saleh menyebar ning dinti menyebarkan sujud, menyebarkan el. Dadi setan yo ora goblok, mung kok ora ngaji, kok nak ngaji rene roh ora ngono ora usah ngono. Andre kan tidak diutik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nak ana wong saleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah minggate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok pengge dugem. Lalu kula anggere nang saleh tukaran Gus iku tukar gara-gara tukar saya minggat ning Papua ya alhamdulillah. Mula de kula niku ra Gus kancaku ya Gus sing minggat ki kuat. Angger pamit kula ra tau tak tangisi. Nuwun ki minggat. Minggate Gus dak ganti piye. Paling yo gawe podok opo gawe opo. Lah setan nganti saiki belum tau. Mulane muga-muga ora roh. Dadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang. Lha coba Diponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Neng Sulawesi ya tetap gawe nopo. Channel YouTube Humairo ABL. Kok neng gone wis poe angger ning tindi. Wali Songo. Sunan Kalijaga ora kabati cocok kuwi buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhire dawuh ning judul daerah kene. So akhire ono ya ora mono tawai rong katam terus. Terus dadi Islam macam-macam. Terus dadi terusno. Tapi ya barokah iku ono Islam tok tingkir tok Solo tok Jogja. Cara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga men nyewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang ning ngene. Berhubung barokah itu karen sithik-sithik. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Bonang sak. Sing kali Joko dukung wong gitu. Sowijoyo. Boleh sewoi ora usah terus-terus. Wes saiki wong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut keluar itu yang Kudus. Wis ora usah dijero-jero. Jelas barokah. Mau ora tukaran yo utak-utak ning pantura. Barokah itu karen yo, Dok. Jadi, tapi rasa terus nang ngono tukaran baru kaya rasa mending ngono. Pokoke nek pengangeran sing ngersano kabeh baru tapi rasa diciptake. Ono suami istri pegatan yo. Yo kadang yo baru kak sing wedok tok bojo luwih bener. Akhire alhamdulillah saiki bojo wahbi. Padahal sing lanang kok gir, nak peget iso apa ora piye-piye malah ape. Iku pengangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejawen Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan dik nane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefakiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kuat. Lah ya ana sing wah Islam kudu suka, nak suka ben kuat. Jebule bareng suka kedo. Ana sing milih fakir ae ben tambah hisab kefakiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkoh. Islam harus kultural, jule main-main gong wae malah sindenan terus. Rasido dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik? Mulai para sahabat, tabiin sampai wali songo. Nyatanya tetap berjalan. Iku nunjukna agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah-khidmah wae? Kayak saya yang mengkhidmat Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ra usah ngroso mimpin apa? Islam apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innal ilmi tuhyanan ka tuhyanil mal. Karena ilmu itu punya keangkuhan, kelacutan kayak lacutnya har. Misalnya gini, saya seorang fakih. Ditanya sesuatu yang enggak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi bagi is. Misalnya gini, contoh gampang. Ada orang misalnya ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, Gus, sholatnya ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin faqih saya bilang enggak sah. Karena harus jujutnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya enggak benar. Padahal andekan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara faqih tapi diterima Allah. Karena dari enggak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya enggak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada enggak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang, makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha-fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya enggak bisa, makanya saya pernah punya teman, divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu enggak doyan mangan. Terus, tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Katanya. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup, kalau enggak ya mati. Kan. Tata tili mati kapan? Ini kabar rong bulan. Sisa supan rong bulan. Lukus rong bulan cepat kok mana sisa? Kue ku iman mulai cilik. Memangnya mati ku nggak rong bulan? Tasi sowai sisa sowai ku. Mau pengiran sing di otoritas nyowai raja jeni rong bulan telung bulan kok dokter jeni ke percaya? Menane aneh wae. Saya tak takon Israel lah. Iyo orang mesti bener kok tak iman. Iya pak. Kau cek goblok, kau itu mondok, rong wulan, kau ramas sesok ya mungkin, nak podo-podo mungkin sesok ya, mungkin kok ya, oke, podo-podo mungkin kok milih sing rong wulan, milih sesok ya, milih sesok ya, saya tak istighfar be aku tak ngaji, tadi keren mati sesok, yo sulit bodoh ni, itu bodoh dia sok, saya kisah urup. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati rong wulan iku nang enak ibadah kok kowe mati sesuk rong wulan kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula dhuwit 100.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk dhuwit 100.000 iki akeh. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Lah sik kula ger. Mulane kula ora mati seneng derajat sesuk mati di derajat bareng sesuk. Ya kita mangka andaka tamu tuh akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Brono terus. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u. Kita ini butuh.